Siapa yang mau? Mau apa-apa-apa? Kenalan dengannya. Aku. Jangan semeraut, nanti dia lari. Hompimpa, mari kita undi. Nah aku menang. Aku menang, maju duluan. Duasi, silakan ber. Bajuku lecek, cepet rapiin. Si dia lewat, cepet samperin. Nah lo keluar, keringat dingin. Masuk angin, dianya cuek, cepet godain. Dia gak mau, jangan paksain. Sekali lagi, ayo coba. Jangan semeraut, nanti dia lari. Hompimpa, alai hum gambreng. Nah aku menang. Aku menang, maju duluan. Duasi, silakan bengong. Sampai dua, gigit jari tunggu giliran. Aduh, rambutku kusut. Cepet sisirin, bajuku lecet, cepet rapiin. Sintia lewat, cepet samperin. Nah lo keluar, keringat dingin. Masuk angin, biarnya cuek, cepet godain. Dia gak mau, jangan paksain. Sekali lagi, ayo coba. Baju